dengan para sahabat dari kaum muhajirin ke Madinah, maka termasuk di antara yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semakin memperkuat dan mempersolid ukhuwah di antara kaum mukminin, lebih terkhusus di antara kaum muhajirin dan ansar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya tali persaudaraan al-mu'akhah antara kaum muhajirin dan ansar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan si fulan dari kalangan muhajir itu bersaudara dengan si fulan dari kalangan ansar. Persaudaraan seperti bersaudaranya dua orang yang lahir dari kandungan yang sama, bahkan lebih kuat, lebih erat, karena persaudaraan mereka dibangun di atas iman, dibangun di atas tauhid, dan mereka cinta kepada saudaranya seperti kecintaannya kepada diri mereka sendiri, bahkan lebih. Mereka lebih memprioritaskan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini sifat kaum Ansar yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka memprioritaskan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkan, namun mereka cinta kepada saudara mereka dari kaum muhajirin, cinta yang dibangun di atas iman, di atas tauhid karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dua permisalan yang disebutkan dalam dua riwayat yang sahih yang menerangkan kepada kita bagaimana kecintaan kaum Ansar terhadap saudara-saudara mereka kaum muhajirin yang datang ke negeri mereka karena mereka hendak menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang jujur, jujur dengan amalan mereka. Mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Permisalan yang pertama yang menerangkan tentang begitu eratnya persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat tali persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin dengan Sa'ad ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, Sa'ad ibn Rabi' dari kalangan Ansar, dari penduduk Madinah, dan Sa'ad ibn Rabi' adalah seorang yang dikenal dengan kekayaannya, dia seorang yang kaya raya, akan tapi dia seorang mukmin, dia seorang yang mengerti hakikat dunia, dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Apa yang dia katakan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, saudara yang dibangun di atas tali keimanan, bukan karena adanya hubungan nasab, bukan karena berasal dari kandungan yang sama, tidak, karena iman. Kata Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, qad 'alimatil ansaru anni min athariha malan, sa'aqsimu mali baini wa bainaka syatrain wa limra'atan fa'anzur a'jabahuma ilaih fa'utalliquha hatta idha hallat tazawwajtaha. Kata Sa'id bin Rabi' kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, orang-orang Ansar mengetahui bahwa aku ini orang yang paling banyak hartanya, maka saya ingin membagi hartaku antara aku dengan kamu separuhnya. Separuh diberikan, ya akhwan, subhanallah. Bukan 1/10, bukan 1/9, separuh. Bayangkan kalau dia punya harta 2 triliun misalnya, dia memberikan kepada saudaranya 1 T. Subhanallah. Itulah persaudaraan. Persaudaraan karena iman. Yang mungkin ini tidak dilakukan oleh seorang yang bersaudara dari satu kandungan. Tidak dilakukan. Seorang misalnya dia punya saudara kandung, dia mengatakan, ini saya bagi untukmu separuhnya. Saya belum pernah mendengar. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, luar biasa persaudaraan. Dia memberikan pada saudaranya seperti dia tidak membutuhkannya. Dia tidak memerlukannya, seakan-akan demikian. Dengan kondisi yang ada pada saat itu ya. Tidak seperti sekarang, kemajuan dunia tentunya berbeda dengan apa yang ada di masa lalu. Lihat bagaimana kekokohan persaudaraan, demikian kuatnya tali persaudaraan di antara mereka. Yang kedua kata Sa'd bin Rabi', wa li imra'atan, saya memiliki dua istri, kamu lihat mana yang paling kamu suka, saya akan ceraikan dia setelah selesai masa iddahnya. Kalau dia sudah saya lepas, kamu nikahi dia. Disuruh milih yang paling cantik. Bukannya ketika dia memiliki yang satu cantik, yang satu kurang gitu. Ya, dikasih yang kurang dah. Disuruh milih mana yang kamu suka. Yang paling kamu senang. Itu yang akan dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Meskipun kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu tidak menerima itu. Beliau ingin mencari harta sendiri. Kata beliau, barakallahu laka fi ahli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan padamu terhadap keluargamu. Beliau cari uang sendiri. Beliau masuk pasar, dan kaum muhajirin dikenal dengan keahlian mereka dalam berdagang. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya harta, lalu beliau menikah. Cari sendiri. Ini satu penggambaran yang menunjukkan bagaimana eratnya ukhuwah yang terjadi di antara kaum mukminin dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permisalan yang kedua yang menunjukkan eratnya tali persaudaraan di antara mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin bertamu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada istri-istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jamuan untuk tamu kita ini? Jawaban seluruh dari istri-istrinya, ma ma'ana illal ma', wahai Rasulullah, kami tidak memiliki sesuatu kecuali air. Di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya ada air. Tidak ada makanan yang lain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayuhal ikhwah. Mungkin setiap rumah dari rumah-rumah kita ada persediaan. Minimal ada beras, ada yang lainnya yang menjadi pelengkapnya, ada kulkasnya, masya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kondisi rumah tangga di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ma ma'na illa al-ma', kami tidak memiliki sesuatu kecuali air. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bersedia untuk menjamu orang ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tidak mampu untuk menjamunya. Siapa di antara kalian yang hendak menjamunya? Maka salah seorang dari kalangan Ansar, dia mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan menjamunya wahai Rasulullah. Dalam kondisi orang Ansar ini belum mengetahui apa yang ada di dalam rumahnya. Apakah ada makanan, apakah makanan berlebihan cukup untuk menjamu tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum mengetahui. Setelah dia bersedia, karena ini tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa bahwa itu adalah kemuliaan menjamu tamu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka pulanglah dia dan dia bertanya kepada istrinya, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada sesuatu? Kata istrinya, kami tidak memiliki sesuatu kecuali makanan untuk anak-anak kita. Tidak ada lagi yang tersisa. Untuk orang tuanya sudah tidak ada. Yang tersisa adalah makanan untuk anak-anaknya. Bayangkan kalau anak kecil tidak makan, ya menderita, siap-siap meraung-raung di malam hari, nangis. Itu kebiasaan anak-anak. Apa kata sang suami ini? Dia mengatakan kepada istrinya, siapkanlah makananmu itu. Lalu kemudian, engkau nyalakan lampu. Lalu engkau berusaha untuk menjadikan anak-anakmu itu tidur. Lalu kemudian setelah itu, siapkan makan malam. Maka istrinya ini pun menyiapkan makanan untuk tamunya. Makanan dari makanan anak-anaknya. Maka dia pun menyiapkan. Setelah itu lampunya dimatikan. Dia melakukan hal seakan-akan dia sedang memperbaiki lampu tersebut. Istrinya menidurkan anak-anaknya. Lalu kemudian setelah dia mematikan lampu tersebut, gelap keadaannya. Si tamu ini makan, makanlah. Dia memakan apa yang disiapkan untuknya. Sementara suami istri ini ya, berbuat seakan-akan mereka berdua memakan sesuatu. Padahal mereka tidak makan. Tidak ada satupun yang mereka makan di malam itu. Mereka sengaja mematikan lenteranya, lampunya itu. Lalu bergerak seperti orang yang sedang makan. Sementara tamunya lahap makan. Subhanallah. Maka kedua suami istri pun di malam hari dalam keadaan kelaparan. Anaknya pun kelaparan. Di pagi hari, orang Ansar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Dhahikallahu al-laila aw ajiba min fi'alikuma." Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala kagum pada malam itu terhadap perbuatan kalian berdua. Allah azza wa jal tertawa, menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala meridai apa yang dilakukan oleh rumah tangga Ansar ini. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka bukan orang yang punya kelebihan. Tapi mereka memberi makan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri walaupun mereka sendiri membutuhkannya. Barang siapa yang terpelihara dari kebakhilan, dari kekikiran pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Subhanallah. Ini permisalan yang kedua yang menunjukkan Begitu kuatnya tali persaudaraan di antara mereka, bukan karena harta, bukan karena dunia, karena iman. Iman yang menyatukan mereka, iman yang mempersaudarakan mereka, tauhid yang mengokohkan ukhuwah di antara kaum mukminin. Ini yang harus ada di dalam sikap-sikap kaum mukminin pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan rasa cinta itu dibangun di atas dasar iman, ya akhwan. Kecintaan yang dibangun di atas dasar iman, di atas tauhid. Seperti ini keadaannya. Sesama mereka, sama kaum mukminin, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa'ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah dari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah sempurna keimanan. Itulah ukhuwah yang shadiqah, ukhuwah yang jujur, ukhuwah yang akan berlanjut meskipun dunia ini tidak lagi berlanjut. Ukhuwah yang akan berlanjut sampai kehidupan akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu'u ilal muttaqin. Orang yang saling bersahabat, pada yawmul qiyamah mereka akan bermusuhan. Kecuali siapa? Al-muttaqin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangun persaudaraannya di atas dasar takwa Allah. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman. Kita tidak mencintai seorang melainkan karena orang itu taat kepada Allah, karena orang tersebut mentauhidkan Allah, karena orang itu cinta kepada sunnah, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-ukhuwah as-shadiqah. Dan ukhuwah yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sulit untuk kita temukan pada zaman sekarang ini. Sulit. Ukhuwah yang dibangun di atas dasar lillah, di atas dasar tauhid, karena iman, sulit sekali untuk kita temukan. Kadang-kadang dua orang yang secara zahir terlihat nampak saling bersaudara, akrab, masya Allah, hampir setiap hari bertemu, saling curhat, saling memberi faedah. Lalu kemudian ada sedikit perselisihan, yang namanya perkara dunia ini sering terjadi. Ada sedikit perselisihan dalam urusan dunia. Akhirnya yang selama ini mereka saling cinta mencintai berubah menjadi kebencian. Karena apa? Karena dunia. Sama-sama pedagang misalnya, sama-sama pebisnis, terjadi perselisihan, akhirnya gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Setelah terjadi perselisihan, nah sudah, karena selama ini mereka akrab, saling curhat, saling bongkar-bongkaran. Oh, saya tahu rahasia kamu. Ya sudah, kamu bongkar, saya bongkar juga rahasiamu. Awas. Masalahnya apa? Asalnya dunia. Nanti berupaya untuk dicari-cari perselisihan. Oh, ini kayaknya ini ada penyimpangan manhaj ini fulan. Dipaksakan untuk dicari penyimpangan manhajnya untuk kemudian ditahdir dan seterusnya. Begitu cepatnya terjadi perubahan. Yang sebenarnya sumber permasalahannya itu perselisihan dalam urusan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan yang seperti ini. Seakan-akan karena iman, tapi hakikatnya tidak demikian. Ternyata karena urusan dunia. Dunia itu, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, kapan dunia ini diletakkan di atas kita? Dunia ini yang dimuliakan, dunia ini yang diagungkan, akan menjadi pemecah belah. Ad-dunya tufarriq. Dunia itu memecah belah. Ada satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. dari Ahmad ibn Ammar. Kata Ahmad ibn Ammar, suatu ketika kami keluar bersama dengan seorang guru, bersama dengan murid-muridnya. Mereka keluar untuk mengantar jenazah. Dalam perjalanan mengantar jenazah itu, mereka menyaksikan ada sekumpulan anjing-anjing. Mereka berkumpul, itu bermain antara satu dengan yang lainnya. Akrab. Berguling-guling di atas pasir, di atas tanah. Ya. Menunjukkan keakraban mereka, satu dengan yang lain. Kata sang guru ini kepada murid-muridnya, "Unzuru ila hadhil kilab. Ma ahsana akhlaqa ba'dihi bi ba'd." Coba kamu perhatikan anjing-anjing ini. Begitu bagusnya akhlak sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Tidak ada percekcokan di antara mereka. Tidak ada perkelahian di antara mereka. Akrab. Setelah itu, mereka pun kembali setelah mengantar jenazah. Pada saat mereka kembali, maka mereka menyaksikan anjing-anjing yang tadinya terlihat akrab, yang terlihat akhlak sebagian mereka terhadap sebagian yang lain begitu bagus, berubah. Mereka saling menyalak, saling menggonggong satu dengan yang lain, saling berkelahi, saling cakar-mencakar di antara mereka. Mengapa mereka melakukan itu? Ternyata mereka memperebutkan sebuah bangkai. Ada bangkai di situ. Jadi rebutan mereka. Saling memukul di antara satu dengan yang lain. Maka al-muallim, pengajar ini mengatakan kepada murid-muridnya, "Unzuru ya ikhwan. Mata lam takuni dunya bainakum fa antum ikhwan. Wa mata ma waqa'ati ad-dunya bainakum taharashtum taharush al-kilabi 'ala al-jifa." Perhatikan wahai ikhwan, selama dunia itu tidak berada di antara kalian, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Namun ketika dunia menjadi permasalahan di antara kalian, maka kalian akan saling menyalak satu dengan yang lainnya seperti anjing-anjing ini dalam memperebutkan sebuah bangkai. Dunia ini kan bangkai. Dunia ini ibaratnya seperti bangkai. Tidak memiliki nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan sebagian para sahabatnya di sebuah pasar, di situ ada bangkai kambing yang cacat, ada cacat di bagian telinganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga satu dirham?" Satu dirham, ada enggak? Kata mereka, "Enggak ada ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gratis." Ya. "Adakah di antara kalian yang mau mengambil kambing ini tanpa membayar sepeser pun?" Enggak ada. Kata sebagian para sahabat, "Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup, dia cacat, kami tidak terlalu tertarik kepadanya. Gimana dia sudah dalam kondisi bangkai? Mau diapakan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la dunya ahwan Allahi min hadha alaikum." Demi Allah, dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai ini di mata kalian. Dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangkai ini di mata kalian. Dunia ini tidak memiliki nilai sedikit pun. Berapapun yang dimiliki oleh seorang dari dunia, harta yang melimpah, tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang memanfaatkan apa yang dia miliki dari dunia tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bermanfaat. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini ukhuwah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia taat kepada Allah, karena dia cinta kepada sunnah, dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat rasa cinta kita kepadanya ketika kita melihat dia semakin kokoh di atas al-haq. Terjadi perselisihan dalam urusan dunia. Kadang-kadang mungkin terjadi percekcokan, terjadi perselisihan. Paling maksimal 3 hari 3 malam. Paling maksimal 3 hari 3 malam. La yuhillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhum alladhi yabda'u bis salam. Keduanya bertemu, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Tidak mengucapkan salam. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Mungkin terjadi perselisihan, tapi jangan itu jadikan sebagai dasar permusuhan kepada saudaranya. Ya. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Tapi kalau permusuhan itu karena din, karena agama Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid, karena iman, maka ini dianjurkan sebagaimana kita sebutkan tadi. Authaqul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh, mencintai seorang karena Allah, membenci seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Kenapa kita membenci si fulan? Karena dia kafir. Kita membenci di dalam hati kita, harus ada kebencian karena kekafiran dia. Karena si fulan ahlul bid'ah, maka kita membencinya karena iman. Oleh karena itu, Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu memerangi ayahnya sendiri dalam peristiwa perang Badar. Beliau memerangi ayahnya sendiri sampai kepada tingkatan membunuh ayahnya sendiri, disebabkan karena ayahnya mengagungkan berhala-berhala. Terjadi pertempuran dalam peristiwa perang Badar Al-Kubra. Keduanya bertemu, ini anak dengan ayahnya. Subhanallah, peperangan yang berakhir anak membunuh ayah. Abu Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melihat ayahnya yang dalam keadaan musyrik mati dalam peperangan, dalam peristiwa perang Badar pula, itu dia melihat ayahnya diseret oleh para sahabat yang lain untuk dilempar ke sumur Badar. Dia hanya melihat gitu. Dia enggak marah, dia enggak. Ya. Tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh saudaranya muslim, saudari mukmin. Karena dia sebagai seorang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hudzaifah melihat begitu saja, ya, tanpa mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat, dimasukkan ke dalam sumur Badar. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Nubayh bin Wahab, saudara dari Banu Abdiddar, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi para tawanan ini setelah terjadi peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para tawanan tersebut, farraqahum baina ashabih, maka dipencar-pencar nih para tawanan ini, tidak disatukan dan tidak dikumpulkan bersama dengan sahabatnya ketika di Mekah, agar kemudian jangan sampai timbul rasa kasihan maka dilepas lalu dibiarkan lari, maka dipisah-pisah itu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau kepada para sahabat, istausu bil usara khairan, hendaknya kalian menjaga baik-baik para tawanan ini, perlakukan mereka dengan kebaikan. Perhatikan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, rahmat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia tawanan, bukan karena dia kafir lalu kemudian kita memperlakukan dia seenaknya. Ya. Tidak sebagaimana orang-orang kafir ketika mereka menawan kaum muslimin. Tindakan penyiksaan yang luar biasa beratnya. Lebih buruk daripada hewan. Kaum muslimin tidak demikian. Ada aturan-aturan dalam berjihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau menasihati para sahabatnya sebelum maju ke medan pertempuran. Ada wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh wanita. Jangan kalian mencincang-cincang mayat mereka. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Ada aturannya. Demikian pula ketika diantara para musuh tersebut menjadi tawanan kaum muslimin, ditawan tapi diperlakukan dengan cara yang baik. Diperlakukan dengan cara yang baik. Itulah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bil usara khairan. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Abu Aziz bin Umair bin Hashim, ini saudaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Aziz ini termasuk tawanan. Dia dalam keadaan kafir, ditawan oleh kaum muslimin. Abu Aziz bin Umair ini saudara kandungnya Mus'ab bin Umair, termasuk orang yang ditawan ketika itu. Kata Abu Aziz, suatu ketika saudaraku Mus'ab bin Umair itu melewatiku, sementara aku ditawan oleh salah seorang dari kalangan Ansar. Kata Mus'ab bin Umair kepada orang Ansar ini yang menawan saudaranya, kata beliau, "Shudda yadaka bihi. Ya. Fa inna ummuhu dhatu mata' la'allaha tafdihi minka." Ya. Kata beliau, "Rawat dia dengan baik." Ya. Karena ibunya itu orang memiliki harta. Boleh jadi dia akan menebus anaknya tersebut. Padahal ini saudaranya sendiri. Rawat dia dengan baik. Nah, kata Abu Aziz, saudara dari Mus'ab ini, "Kuntu fi rahtin min al-ansar hina aqbalu bi min Badr, fa kanu idza qaddamu ghada'ahum wa 'asha'ahum khassuni bil khubz wa akalu at-tamra li wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyahum bina." Ketika itu aku bersama dengan sekumpulan orang-orang Ansar ketika mereka membawa aku untuk dijadikan sebagai tawanan dari perang Badar. Maka para sahabat ini, ya, kalau mereka mempersiapkan makan siangnya atau makan malamnya, mereka selalu mengkhususkan aku, mengkhususkan Abu Aziz sebagai tawanan, itu diberikan sebuah roti. Mereka sendiri makan kurma. Ya, ini diistimewakan. Subhanallah. Diistimewakan tawanan ini. Kenapa? Karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Dan ketika ada dari kalangan mereka, dari kalangan Ansar ini, mendapatkan potongan roti, ya, maka itu diberikan kepada Abu Aziz. Subhanallah. Yani dibagikan untuk dia sebagian, untuk tawanannya juga sebagian. Sampai kata Abu Aziz, sampai saya malu. Sehingga saya kembalikan roti itu kepada mereka. Lalu dikembalikan pada orang yang pertama kali memberinya. Kata Ibnu Hisyam menerangkan tentang siapa Abu Aziz ini dalam peperangan. Wa kana Abu Aziz sahib liwa'il musyrikin bi Badr. Abu Aziz ini adalah pemegang benderanya kaum musyrikin dalam peristiwa perang Badar setelah An-Nadhr Ibnul Harith. Begitu An-Nadhr Ibnul Harith tewas dalam peristiwa itu, maka dipegang oleh Abu Aziz bendera tersebut, menunjukkan bahwa dia komandan, dia pemimpin. Maka Mus'ab bin Umair, saudaranya ini yang telah menjadi muslim, bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada Abul Yasar. Abul Yasar ini seorang Ansar yang menawan si Abu Aziz. Ya. Dia menyampaikan untuk merawat si Abu Aziz tersebut, saudaranya. Suatu ketika Abu Aziz ini mengatakan kepada Mus'ab, dia mengatakan, "Ya akhi, hadhihi wasatuka bi." Wahai saudaraku, inilah wasiatmu kepadaku. Yani untuk berbuat baik kepadanya. Kata Mus'ab, "Innahu akhi dunak." Ini menjadi syahid. Kata Mus'ab kepada saudaranya sendiri, Abu Aziz, "Innahu akhi." Bahwa sesungguhnya dia, si Abul Yasar yang muslim itu, itulah saudaraku. Bukan kamu saudaraku. Bukan kamu saudaraku. Ini yang saudara, Abul Yasar. Kamu bukan saudara. Sebab kamu dalam keadaan kafir. Kamu dalam keadaan musyrik. Kamu menyekutukan Allah. Kamu memerangi Islam dan kaum muslimin. Kamu bukan saudaraku. Walaupun seayah seibu. Terputus tali persaudaraan. Disebabkan karena kekufuran. Sementara dengan iman dan tauhid. Maka tali persaudaraan tersebut demikian kuatnya. Demikian kokohnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah jalla wa'ala yang bersaudara karena Allah, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kecintaan ini tidak terputus hingga kita bertemu di akhirat dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.